Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Yaqadiru alaihi tibatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Para sesepuh pengisepuh, bapak-bapak, para rawuh sedaya yang kula hormati, alhamdulillah saat menika kita sami kinarengan pinten-pinten nikmat rahmat saking rasanipun Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng nyaksanaken pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat kanggé dunya wal akhirah. Nusakan menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasa nipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya wal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alayna rahmataka ya wal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi'ati ya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi ghunuhum waj'alni wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya kathiran nawalin ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sami bahas masalah himmah ingkang boten saged njebol, boten saged mbedah batas-batasipun takdir. Mengkawuhaken sawabikul himami la tukhriku aswara aqdari. Sawabikul himami utawi pira-pira disi'e pira-pira himmah iku latuh riku ora bisa bedah apa sawabikul himam ora bisa bedah aswara akdari ing pira-pira batas-batas takdir. Sebagian menungso wonten sing manjen krono ya, bakat istilahnya napa desa niki insting bakat pembawaan iki wonten sing manjen baik gadah kepinginan niku sing dikur himmah niku dikur ibarat wong nyambut gawe pun di rancangan sing dikur banget. Saiki aku dodol rujak, tapi aku kepengin sok rujakku iki iso terkenal sak kabupaten. Carane piye? Terus gadah cara, gadah macam-macam. Sampai nek kepengin iso rujak iki go internasional. Iki jenenge himmah sing aliyah ngene, himmah sing luhur sing dibanding cara hitungan grafik ngoten antarané grafik sing dialami sakniki kalih cita-cita napa malah istilah malah obsesine nggih kalih angen-angene niku sik tebih banget. Nah niku kate napa nggih kadang-kadang niku di luar kemampuan, di luar jangkauan, di luar napa sing enten. Pokoke jenenge cita-cita niku mesti keluar dari apa yang ada sekarang ini. Ya. Nah, malah sing gadahi khayalan panyekro-nyekro ya mbake berdasarkan napa sing pun data sing pun ditampa sakniki. Pokoke aku saiki wis pinter, aku saiki wis dadi sarjana. Aku saiki wis duwe akses, duwe hubungan, duwe kenalan, duwe cantolan, lobi karo kono, lobi karo kene. Saking napa nggih terlalu percaya diri, mboten percaya kali Allah lho, percaya diri. Iku sampai uang ini kadang-kadang kepengin merubah tatanan sing pun enten iki secepat kilat. Pokoknya aku duwe karep saiki berubah mesti berubah. Enten sing modele ngoten niku. Duka potensi sing dibuweni niku berupa sesuatu sing wajar umpane kaya ilmu pengetahuan lan macam-macam utawi mungkin liwat semacam napa nggih karomah napa maunah napa-napa nggih bahkan mungkin istidrak pokoke sesuatu sing ketoke ora umum. Umume wong niku kepengin menek klopo nggih kudu kangelan. Tapi lain dia enggak. Mana kelopo sing dhuwure 6 meter, dia langsung mencolot, nggak temen pun sakit. Jadi, ya mbak em pun gadah pinten-pinten kemampuan, potensi, juga niku sing biasa, napa sing boten biasa, bahasane saat niku sing natural, napa sing supranatural. Niku kadang-kadang terus muncul kepinginan-kepinginan, muncul humah, muncul obsesi, sing dukur banget, sing pemikiran kepinginan sing kaya ngoten niku sok-sok lan sing sering niku sak terninggal Gusti Allah. Iki sih wani mestekne. Lah aku wis duwe nek jane ndamel perjalanan, tak mungkin ndamel contoh perjalanan sing kados kula alami pamane. Saya kaya kula alami sing Jombang dugi Blitar iki. Upamane kula rumangsa lek biasane numpak mobil sing serada dodol mboten padha amoh niku perjalanan Blitar Jombang Blitar niku 2 jam. Krana sakniki mobil kula niku pun apik upamane niku. Delalah mbuh iso apa moro-moro mobil dadi mobil terbaru sing wetonan paling anyar digenjot 1 jam 180 km saged. Niku terus kadang-kadang krana ngoten terus muncul himmah. Himmah mergo anu aku tak jajal tak budal ngaji terus dipepet no kurang-kurang sak jam akeh budal. Montore wis apik ya. Bapak ngoten. Jadi saking data sing dialami, potensi keduwean sing diduweni rupa mobil baru niku wau. Iku terus tukul kepinginan pengen menempuh perjalanan saking Jombang Blitar sak jam. Secara hitung-hitungan akal saged wong Jombang Blitar niku kira-kira namung 80 kilo. Katik mobilnya saged dipacu 180 km per jam, berarti kan setengah jam malam kan cukup cara hitung-hitungan. Terus ngitung faktor halangan. Pemane ana halangan ana serodok lambat separone wae, ngoten niku. Separone wae. Niku berarti kan umpama digawe sak jam kan nggih. Tesih saged hitung-hitungan himmah. Ngoten niku namine sawabikul himmah. Hitung-hitungan himmahe saged. Tapi hitung-hitungan himmah sing kaya ngoten niku kalah kalih takdir, kalah kalih kenyataan. Mboten saged ngewahi kedadian sing sak mestine badhe didadekne Allah. Mboten. Lah kok ngoten? Nggih lah, enten beribu-ribu faktor sing jadi penghalang sing mboten masuk hitungane wong duwe himmah. Sing kula hitung namung faktor kecepatan mobil, nggih ta? Faktor kemungkinan kelambatan separo, dadi pun kula kaya hitungan separo, perlambatan separo. Sing mesti ini setengah jam bisa ditempuh pun kula lor sak jam. Berarti halangan separuh. Ya tapi faktor liyane kan mboten klebu. Kula napa iso mestekne lek mengke teng dalan ban kula mboten bledos. Kula napa iso mestekne lek teng tengah dalan mengke nopo moro-moro selange bensin macet. Napa kula saged mestekne lek teng dalan mengke enek bocah baris-baris mergo arep 17 Agustusan. Lha lek ngarepe enek bocah baris harus dipacu 180. Banyak faktor sing himmah itu mungkin bisa ngitung secara data awalan mungkin kira-kira gerambiangan tapi kedadian sing sak pase tetep niku kalah kali takdir. Mula sangka niku mboten perlu panjenengan napa memastikan niku mboten perlu. Oleh duwe himmah jenenge menungsa. Nggih to nggih. Lah menungsa gak duwe himmah ya aja dadi menungsa. Himmah niku gawane menungsa. Tapi ampun berpijak saking himmah tok niku banjur jenengan wani mastekne. Mergo napa lek wani mastekne? Nggih wani mastekne niku jenenge sampean nyaingi Gusti Allah. Nyaingi Gusti Allah. Wis iso mastekne mek Gusti Allah tok kok. Niki sakjane dawuh niki enten hubungan enten kaitan kali awal niki soal napa? Iktimad dateng amal nggih. Lek iki iktimad dateng himmah. Iktimad dateng himmah. Wis to himmahmu kuwi dukur oleh, rancangan oleh. Wong napa malah nang himmah niku sok-sok diembel-embeli kali niat sing suci. Oleh upamane majelis taklim sing dianekne awake dhewe niki. Dan teko ngaji saiki sekitar nek wong 50 cita-citane dalam masa sekian bulan kalau setiap malam itu tambah 10 orang dan satu bulan 16 kali pertemuan berarti satu bulan saja sudah ada pertumbuhan 160 orang berarti dua bulan sudah 280 orang niku lak hitung-hitungan himmah. Dan terus pasif ya ya mboh ketenawan tenan himmah itu boleh dipakai tapi tetap tidak boleh jebol takdir. Ya pokoknya karek ngenteni, himmah harus ada, alat ikhtiar wajib terselenggara. Ikhtiar loh ge. Tapi kedadian sing sak mestine tinggal nunggu apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan nalika engko enek geseh, mbok geseh sithik, mbok geseh akeh, mboten perlu gelo. Mboten perlu gelo wah gagal rencanaku. Sebenarnya tidak pernah ada rencana gagal. Mergo rencana niku nggih pancen batasnya sampai tok rencana niku tok berarti wis ngrencana ngono. Kok istilah gagal niku mare kan rencana harus hasil. Lah muni harus hasil niku lho sing berbenturan kalih napa? Takdir. Mergo sing muni harus niku mboten angsal menungsa muni harus sing angsal muni harus niku namung Allah. Sing duwe kun payaku niku namung walek liyane Allah ya muni kun kun kun kun ngono ya ya payah ngenteni ngenteni payaku sing ditentokne Allah. Mula sangga niku sing penting kula panjenengan belajar ngego memaksimalkan takdir sing pun ditampa sakniki niki. Takdir sing pun ditampa sakniki niki. Wonten pengasan-pengasan yang sampun sampun kita aturaken bahwa takdir itu pasti di situ memunculkan banyak perintah. Wong nek ditakdir sehat wajib memanfaatkan kesehatannya untuk ibadah. Wong nek ditakdir dadi wong sugih wajib memanfaatkan kesugihane kanggo ibadah. Wong nek ditakdir dadi wong pinter wajib ngembangno ilmune, nularno ilmune ganti niat ibadah. Sedua ini enten tuntutan, enten mutolabah saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, mulasono niku boleh orang punya cita-cita, tetapi tetap cita-cita itu harus dipolno sampai muni insya Allah. Boleh tau sama ngitung sampai dijilimiti per detik boleh. Ngitung langkah per detik itu boleh. Ngerencana langkah per detik itu boleh. Tapi tetap kudu menjeruati selalu dan tidak hanya ngelenggono lek wis dadal iki wis pancen takdire ngene ampun ngoten ngenteni muni takdire ngene kok ngenteni lek wis ora cocok iki ngene pancen takdire ngene biyakno neh. Sejak awal harus sudah siap. Sejak awal dengan gadah rancangan kudu ndang disiapno keyakinan bahwa iki mung sekedar rancangan dadine mbok manut ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Lek sakit ngoten, men saya cara wong niku stabil. Enten guncangan apa mawon mboten gampang, susah mboten gampang, bingung. Lek oleh muni manut Allah sing ngatur kabeh Allah. Termasuk rancangan sing tak tentokne saiki iki mung sekedar sinyal-sinyal kecil, tanda-tanda sithik sing wis diparingna Allah marang uteke awake dhewe, marang akale awake dhewe, sinyal-sinyal rancangan-rancangan niku namung napa nggih, angin hembusan-hembusan saking napa pemberitahuanipun Allah Subhanahu wa taala. Lah, monggo ilmu data kedadian sing arep dadi, sing didelikna Allah, sing boten didudune niku tesih kathah sanget. Karena niku mboten perlu jenengan melok-melok nguasani keadaan yang akan datang. Pemerintah terus ngramal wis pokoke engko bar bidang tahunan MPR Indonesia kesroh niku. Lah kok ngono, lah iki datane melalui data planet ngene, data alam ngene, data grahana ngene, iki data kekuatan politik ngene. Iki dire wis to sak rangkum-rangkumen data sak akeh-akehe tetep kalah karo tadi. Iku kudu di bagasi. Nanging persis kali posisi awak dhewe nalika bicara soal itimat teng amal nika. Apakah berarti kalau semua itu kalah dengan takdir terus kita enggak perlu punya himmah? Kan yo mboten, lah jenengan kok terus urek mau duwe himmah niku jenenge sampean tidak mau memanfaatkan karunia akal yang diberikan Allah, yang wateke akal iku panjen selalu kepengin duwe himmah. Ya terus himmah itu terus. Cuma kalau bisa syukur-syukur himmah itu disejajarkan, diparalelkan, disalurkan masuk dalam kerangka himmah aliyah. Himmah aliyah itu himmah sing dhuwur napa? Ini itu yang berkait kalian takarrub, keparek dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kepinginan keparek dumateng Allah itu jangan luntur. Ini soal kapan aku engko iso wusul ning Allah? Kapan aku engko iso takarrub ning Allah? Soal takarrub kapan lan rasane takarup piye, carane piye, sing dibungkung nganggo wirid sing sisih ndi, terus engko salat sing sisih ndi, aku engko iso krasa nges tenan, krasa hadir tenan, kapan aku iso ngono? Wong aku latihan wiridan, latihan aurat ya wis suwe kok gak iso-iso. Lah, soal ngoten niku mboten usah tinggi patokan. Sing penting himmae terus enak. Mergo napa? Justru itu mendae hati, itu mendae akal, sing terus duwe himmah aliyah niku, ya niku sing bedakno antarane menungso kali liyane menungso. Ya niku mengke sing menapa bedakne keasorane kewan liyane dibanding kali kemuliaane menungso. Lek kula panjenengan mboten purun duwe himmah, mengke lak jenengan sing ora kaya wedhus. Wedhus iki diyan nggih menu makanane ki namung suket ijo-ijo ngoten niku. Gitu nggih. Mboten enten peningkatan kepengin mangan nganggo sendok, kepengin mangan nganggo garpu, mboten enten lah. Menungsa enten peningkatan karo enten himmah niku. Enten himmah niku. Tapi sebatas mana dan dengan cara apa himmah itu jadi niku termasuk ketentuan sing dirahasiakne dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggih, dawuh sing niki ora kok berarti napa? Dan dawuh dijawane kali Sayyidina Abdullah aja duwe himmah. Percuma kowe duwe himmah, duwe himmah ya kalah karo takdir. Mboten dawuh ngoten. Sayyidina Abdullah mboten dawuh ngoten, namung ngekeki kabar kon ati-ati, himmah sing dhuwur sing biasane sing wis-wis niku anggere duwe himmah keturutan senajan kaya ngono. Himmahmu kuwi ora iso jebol, ora iso mbedah batas-batase pasti. Niku namung peringatan ngoten mawon, ben peringatan. Jadi sekolah terus. Nggih. Ngaji terus, soal paham dudu bagiane jenengan. Ngoten nggih. Ngaji terus, sekolah terus, kerja terus, cita-cita terus, jangan dilupakan. Tapi soal kapan tekane cita-cita, kapan hasilnya rancangan, bahkan apa mau Gusti Allah ngersane ngeleh rancangan, kuwi jenengan ampun gelo. Jenengan ngerancang, arep jadi pedagang sukses. Keri-keri gak sudah jadi pedagang, malah jadi tukang pijet. Bagaimana yang ngoten? Nah, tukang pijet tolek. Sak pijetan 1.000, 200.000 lagi panggah enak mawon. Iya lagi. Dan, ya terserah nopo masalah, nopo jenenge. Bukan masalah, itu juga khidmah dalam kehidupan kok. Itu juga kemuliaan kok. Mboten usah cilik ati. Sing penting nglenggono nglungguhi posisi le dadi kawula. Dadi upama jenengan dile posisine asale dadi tukang nyerbeti mobil, ibarate bose ngono mobile serbeti. Kok moro-moro dadakan jenengan kalih juragan moro diawe kene-kene jagongan mbek aku. Ya ora usah gelo lan ya ora usah isin. Kene jagongan karo aku. Namun jagongan karo aku, karo bos butuh jagongan, ya wis jagongan. Mergo napa kok bos butuh jagongan ketepaan TV-ne pas bal-balan. Lah sing ahli bal-balan niku, bocah sing tukang nyerbeti mobil niku, mergo pengen takok informasi bal-balan, saged mawon. Allah niku nimbali kawulane untuk takarup niku mboten kok pilih-pilih sing alim kok, napa sing zuhud kok, mboten. Tiang akrab takarup kalih Allah niku sakarepe dhewe Allah sing mentok nggih. Tapi soal cita-cita, semua orang punya cita-cita. Semua orang punya cita-cita, cuma ya tetap harus dibatasi itu. Cita-cita itu terselenggara menjadi kenyataan bukan karena cita-citanya, tapi karena takdir ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Terus sinten mawon napa male kok wong biasa. Nabi Nuh niku cara wong dadi nabi dakwah kira-kira jenengan terus jaluk purik pensiune dadi nabi ngoten. Mun dakwah 600 tahun mok wong oleh wong 12 ngoten niku. Lagi sik penak pengajian dalu ngoten iki lho nggih. Cukup disebari jadwal moro-moro wis diteko ngoten. Enak. Nggih ngoten niku mboten usah anu isuk kurang nrimo. Yo napa ngono iki. Ngapunten niku. Ngene iki saged kathah niku pas barengan kalih serentak istighosah tasakuran 17 Agustusan lah. Sing penting enek sing ngrungokno ya enek sing ngomong lagi pun bar. Ya nggih ngeten iki sing paling apik ngeten iki. Paling apik ngeten iki. Sing sik napa sing pun dadi, sing pun dikun payakun ke Allah, niku sing paling pas. Lha kok kira-kira napa Nabi Nuh niku dadakan dakwah moro oleh akeh ngoten. Malah mboten nimbang dunya niku. Kakehan wong apik. Iku dunya niku lek kakehan wong apik nggih repot. Lek kakean wong elek nggih keso. Dunyo niku kudu imbang yo enek wong apik yo enek wong elek. Lah awak dhewe lek ngono gak usah dakwah, tetep dakwah. Mergo sing jeneng elek apik. Takdire Allah elek apik dunyo niku pancen panggonane. Jenengan ampun ngipi pengen ngilangi keelekan teng dunyo. Soale niku mun dadi sunnatullah, dunyo enek elek, dunyo enek apik. Ya terus apa gunane dakwah? Gunane dakwah tawa-tawa. Ngoten tawa-tawa wong sing jegur teng keelekan ayo melok sing apik. Kok niku mengenten sing metu ke ngene keelekan enten malih generasi baru sing elekne. Lho niku pancen dinggo dalanan kok. Dinggo dalanan napa? Proses. Proses jenenge proses niku kudu liwat ngriku. Lha nek ora enek wong apik lha apa dakwah? Elek ora enek wong elek nggih. Lha umpama ora enek wong elek, ora enek wong kafir, lha apa dakwah bareng? Lha apa ngaji bareng? Wong anane enek kegiatan ngaji niku dinggo ngelingno, dinggo ajak-ajak nggo tawa-tawa wong sing isih elek-elek ngoten niku. Dadi ini sing elek dijak kok malah ngamuk. Niku jenenge tidak tahu diri. Ora gelem ya wis aja ngamuk. Mungkin nek tawa-tawa kok ngamuk. Ngene lho Bu, niku jenengan wajahe niku kukulen lho Bu. Iki lo tambahnya kukul. Paman kurang ajar ya. Ngelokne aku kukulun ya. Padahal kukulun tenan. Anggitnya sampe nunggu sayu dewi. Nawan-nawan itu bro kukul. Jadi ditawani. Benora kukulun. Lo malah ngamuk. Ini lah ya. Salah dewi itu saja. Jadi yang dakwah niku termasuk himmah. Ngerti lo ya. Yang dakwah niku himmah. Mergo cita-citanya ingin mengajak setiap orang untuk berbuat baik. Tapi jangan lupa. Ngerti. Jangan lupa bahwa yang menentukan hidayah itu bukan si dai-nya. Yang menentukan hidayah niku Allah Subhanahu wa taala. Sunajan pun kan lha dawuh Allah nek kok utuu ila sabiri rabbika bil hikmati wal mauizatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Mare um dalile kadang-kadang dipedhot tok niki tok. Utuu aja-aja sapa sira ila sabiri rabbika maring dalane pangeran sira. Hikmati kelawan hikmah wal mauizatil hasanati lan mauizah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan wajadil lan mujadalah diskusi sapa sira hum ing wong sing mbok dakwahi billati hiya ahsan kelawan mujadalah cara sing paling bagus cara sing paling bagus nah, niki pun ditata terus manut terus ana dakwah kok stres terus mung stres muni mergo ngeten bagaimana kita ini sudah mauizah hasanah kita sudah hikmah kita sudah mujadalah kok tetap orang-orang itu enggak mau nerima itu gimana ini? Betul usah gimana? Sing penting kowe wis dakwah alhamdulillah wis ngono ae. Dene soal oleh piro iki? Dudu kewajiban sampean ngoleh-ngoleh. Sampai umpamane wis disiarno radio, dipancarno lewat macam-macam pemancar pinten-pinten pemancar radio ne. Delalah malah pas jam siarane iki ora nek sing tel blas. Ya ora usah cilik ati, pancen karo Gusti Allah digawe ngono. Sing penting wis ngaji bare. Soale napa? Ketentuan hidayah niku Allah, wallahu a'lamu. Biman dalla wa huwa a'lamu bil muhtadin. Terus Allah dawuh niku lengkap ampun dipedhot. Wa jadilhum bilati hi asan terus dipedhot. Wonten terus e ayat wallahu a'lamu. Allah juga wa rabbuka niku. Wa rabbuka a'lamu biman dalla wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah niku ngerti sapa sing arep kesasar lan Allah niku pirsa sinten sing badhe asal hidayah. Ngoten. Soal siram-siram disiram kabeh. Ini enten jagung sing iso panen karo jagung sing gak iso panen. Niku nuwun sewu dudu urusane sing siram-siram. Bawa ngamuk terusan iki piye iki? Disirami ya ana yahene panggah tukul pojok-pojok tok ae ngono. Wis leren le siram-siram. Mboten. Nek sampe leren oleh siram-siram, sampe nglokro cita-citane, sampe urek gak duwe himmah, mergo wis cegek anggere duwe himmah gagal, duwe himmah gagal ngoten. Padahal lek diteliti sing tenan, sing jenenge himmah niku mboten tau gagal. Mergo napa? Lek himmah niki ditata kanthi sae, lek himmah niki diarahaken kangge ngibadah teng Allah, lek himmah niki dalam rangka nglungguhi posisine leh dadi kawula, himmah niku pun asal nilai sing luar biasa. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, niyatul mukmini khairun min amalihi. Niate wong mukmin iku luwih bagus katimbang amale, luwih bagus katimbang amale. Napa? Sebab enten himmah. Senajan ora kasil nglakoni ngamale, tapi lek himmahe wis metu, himmahe wis terencana, iku mun enten capek. Gitu lho nggih. Dadi njenengan ampun menapa memaksa, mbokale sing dipaksa Gusti Allah. Gusti niki syarat rukune mun kula lengkapi lho Gusti. Ibu rampene wong dakwah mun kula cukupi secara strategi, psikologis, sosiologis, antropologis mun kula teliti lek masyarakat mriki niku modele ngeten, kecenderungane ngeten, anane ngeten pun kula tata, senengane ngeten pun kula turuti. Niki misi dakwah sing kula tetepaken ngeten kados njenengan dawuhaken. Ya terus mungkin pokoknya tiang ngerti dalam masa sekian tahun semua harus jadi santri. Alah, ora usah muni harus. Ora usah muni harus. Mergo napa? Terselenggaranya dakwah. Dan orang sudah menyelenggarakan dakwah itu sudah ada nilai. Dan itu sudah jadi kehormatan. Soal hasil dan tidak hasil itu mboten urusane sing dakwah. Monggo kita tutup kanthi doa Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala anhu wa sahbihi rasulillah ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi na'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Muhammad wa fattih imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah allahumma inna nas'aluka alkhayra kullahu wa na'udzu bika min sharri kullihi wa min sayyi'i al-khayri kullihi rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ورحمة الله وبركاته